Karena dia baik, dia tidak jadi sakit. Itu plus 2 juta. Mobilnya yang mau dicuri orang tidak jadi, itu berapa? Rumahnya mau kebakaran tidak jadi, itu berapa? Mau difitnah. Ada orang pasang foto dia di handphone begitu, tidak jadi, itu berapa miliar? Jadi orang yang dapat uang 1,7 juta per bulan itu sebetulnya sangat dikasihi, hanya dia tidak menyadari, lalu menganggap gaji kecil ditolak di sini, jualan situ tolak, sebagai kerugian. Mulailah sederhana, tell well, sell well, repeat, repossession, compromise. Itu. Wow. Pak, kita break sebentar ya, Pak. Sure. Tadi penonton yang ada di studio sudah diajak berinteraksi dengan Pak Mario. Selanjutnya adalah giliran Anda yang ada di rumah. Bersiaplah untuk menelpon live di Mario Teguh Golden Ways. Dan sesaat lagi kami tetap kembali di program kesayangan Anda. Mario Teguh, Golden Ways.